iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain al-ayah fa inna hadha khabarun ma'nahu al-amru walidha ja'a nasfuhu fil ayati allati ba'daha wa hiya qawluhu ta'ala al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fiikum da'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini athani الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم Syurutun naskhi Yushtaratu lin naskhi Fima yumkinu naskhuhu Syurutun minha Al-awalu Ta'adzurul jam'i Bainad dalilaini Fa'inna Fa'in amkanal jam'u Fala naskho Liimkanil amali Bikullin minhuma Al-thaniya Al-ilmu بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء Kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa'i wa inna allaha qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah wa mithalu ma ulima bi khabari sahabi qawlu Aisyah radhiyallahu anha kana fima unzila minal qur'ani ashru radu'atin ma'lumatin yuhrimna thumma nusikhna ثم نسخنا بخمس معلومات ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية الآن يدل على تأخر هذه الحكم وكذا هذا الآن يدل على تأخر هذا الحكم وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فثاني ناسخ الثالث ثبوت الناسخ واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوح أو مماثلا له فلا ينسح المتواتر عندهم بالأحاد Bil-ahadi Wa inkana thabitan Wal arjahu Annahu la Yushtaratu Ayyakunan nasikhu Aqwa au mumathilan Lianna mahallan nasikhi Al-hukmu Wala yushtaratu Fi subutihi Tawatiru fi subutihi tawaturu aqsamun naskhi yanqasimun naskhu bi'tibarin nasil mansukhi ila thalathati aqsamin al-awwalu ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafdhuhu wa hadha huwal kathiru fil qur'an mithaluhu Ayatul musabarati. Ayatul musabarati. Ayatul ayatal musabarati wa huma qauluhu ta'ala iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Al ayah nusiha hukmuha bi qoulihi ta'ala al ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fan fa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idznillahi wallahu ma'as sabirin. Al ayah wa hikmatu nashil hukmi dunal lafdi baqa'u thawabit tilawati wa tadhkirul ummati bi hikmatin nashi. Athani ma nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu ka ayatir rajmi faqad thabata fi sahihaini min hadith ibni abbasin radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala kana fi ma anzalallahu ayatar rajmi fa qara'naha wa apa ayatur rajmi kana fi ma anzalallahu ayatur rajmi kana fi ma anzalallahu ayatur rajmi fa qara'naha wa aqalnaha wa rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu fa akhsha in tala bin nasi zamanun ay yaqula qailun wallahi ma najidur rajma fi kitabillah fayadillu bitarki faridatin anzalahallahu wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idha ahsana minar rijali wan nisa'i wa qamatil bayyinatu aw kanal hablu awil tirafu wa hikmatun nashil lafdi dunal hukmi ikhtibarul ummati fil amali bima la yajiduna lafdahu fil qur'ani wa tahqiqu imanihim bima anzala Allahu ta'ala aksa halil yahudi alladhina hawalu katma nasir rajmi fit tawrati. Athalithu ma nusiha hukmuhu wa lafduhu ka nashi ashrir radu'ati sabiki fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha wa yanqasimun nashu bi'tibarin nasihi ila arba'ati aqsamin. Al-awwalu nashul Qur'ani bil Qur'an wa mithaluhu ayatal musabirati wa mithaluhu ayatal musabarati. Athani nashul Qur'ani bisunnati walam ajid lahu mithalan saliman. Athalith nashul sunnati bil Qur'ani wa mithaluhu nashul istiqbali baitil maqdis itthabiti bisunnati bistiqbalil ka'bati atthabiti biqawlihi ta'ala fawalli wajhaka shatral masjidil harami wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Al-ayah Ar-rabi'u nashu sunnati bisunnati wa mithaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum anin nabidi fil aw'iyati fashrabu fi ma syi'tum wala tashrabu maskaran wala tashrabu muskiran. Hikmatun nashi